كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، إخوانا في الدين أعزكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fathul Majid syarah kitab Tauhid. Pembahasan kita masih pada bab yang ketujuh, bab Maja'a Firuqa wa Tamaim, bab tentang dalil-dalil pada permasalahan ruqyah dan juga tamimah. Telah kita sebutkan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Dari sahabat Abu Bashir Al-Ansari, ketika beliau bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang utusan untuk menyampaikan jangan tersisa suatu kalung dari tali busur atau kalung apa saja yang ada pada leher unta, melainkan dilepaskan atau diputuskan. Nah, dalam hadis ini telah kita jelaskan bahwasannya kebiasaan orang-orang jahiliyah apabila tali busurnya telah usang, mereka menggantikan dengan tali busur yang baru. Sementara tali busur yang telah usang tadi mereka gantungkan pada binatang-binatang ternaknya atau tunggangannya, dengan keyakinan bahwasannya tali busur ini bisa mencegah penyakit ain pada hewan ternak atau tunggangannya. Sehingga jelas keyakinan semacam ini mengandung kesyirikan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya tidak membiarkan ada kalung dari tali busur atau kalung dari apa saja yang tujuannya tadi untuk mencegah penyakit ain pada hewan ternak, baik itu pada unta ataupun pada hewan yang lainnya, melainkan untuk diputus dan dilepaskan. Ya. Dikarenakan hal ini mengandung kesyirikan. Qala al-musannifu rahimahullahu taala, kita lanjutkan ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa an ibni Mas'ud sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wat tamaima wat tiwalata syirk. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Sesungguhnya ruqyah, tamimah dan tiwalah adalah kesyirikan. Akan dijelaskan nanti tentang ruqyah yang merupakan kesyirikan. Dan juga tamimah serta tiwalah. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Abu Dawud. Qala Syarih, berkata penyarah kitab, wa fihi qissatun. Dalam hadis ini ada suatu kisah. Wa lafdu Abi Dawud, adapun lafad Abu Dawud, an Zainab imra'ati Abdullah ibni Mas'ud. Dalam lafad Abu Dawud, dari Zainab, istrinya Abdullah ibni Mas'ud. Inna Abdullah ra'a fi unuki khaytan. Kata Zainab, sesungguhnya Abdullah, suaminya maksudnya, melihat ada suatu benang pada leherku. Faqala ma hada, qultu khaytun rukiya li fi. Abdullah ibn Mas'ud bertanya, ma hada, apa ini? Aku katakan, ini ada suatu benang yang dibacakan ruqyah. Dibacakan jampe-jampe atau matra-matra untukku. Ya. Mendengar ucapan istrinya ini, qalas ba akhadahu summa qata'ahu, kata istrinya, maka Abdullah bin Mas'ud mengambil benang tersebut kemudian memutuskannya. Summa qala, dan beliau mengatakan, antum alu Abdullah la agniya'u ani syirki, kalian keluarga Abdullah bin Mas'ud sungguh tidak memerlukan kesyirikan. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ruqa wa tamaim wa tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampe-jampe dan juga tamimah, sesuatu yang digantungkan ya, pada anak-anak biasanya untuk mencegah penyakit ain, dan juga tiwalah, sesuatu yang dibuat dengan anggapan supaya istri mencintai suaminya atau suami cinta kepada istrinya. Ya. Baik bentuknya kalung ataupun yang semisalnya. Ini semua adalah kesyirikan. Nah, sehingga dari kisah ini, ketika istrinya Abdullah ibn Mas'ud menyebutkan bahwasanya pada lehernya ini ada suatu benang, dan suaminya Abdullah ibn Mas'ud melihatnya. Yeah. Abdullah ibn Mas'ud tidak serta-merta langsung memutuskannya, tapi bertanya terlebih dahulu. Nah, benang apa ini? Yeah. Ketika istrinya mengatakan bahwa ini benang yang dibacakan jampe-jampe mantra-mantra ya, padanya, nah, baru beliau mengambil dan memutuskannya. Ini menunjukkan bahwasannya, sekali lagi sering kita sebutkan, dalam mengingkari kemungkaran, kita harus tahu bahwasanya itu benar-benar kemungkaran. Yeah. Jangan sampai hanya prasangka, praduga belaka. Ya. Ketika seorang tidak melakukan kemungkaran, kemudian kita mengingkarinya dengan keras, dengan tegas, ini bisa membuat sakit hati. Ya. Bahkan bisa membuat marah. Tidak melakukan kemungkaran, tapi dia mengingkari. Seakan-akan dia melakukan kemungkaran. Nah, sehingga harus dipastikan terlebih dahulu bahwasanya perbuatan itu adalah mungkar. Nah, seperti halnya Abdullah bin Mas'ud ketika melihat ada benang pada leher istrinya, ya, dia langsung mengambil kemudian memutuskannya, bertanya terlebih dahulu, benang apa ini? Nah, ketika disebutkan bahwasanya ini benang yang dibacakan jampe-jampe mantra-mantra, Abdullah bin Mas'ud ini tahu perkara ini adalah kesyirikan, maka langsung beliau mengingkarinya, mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, ya. Ini pun menunjukkan bahwasannya seorang suami hendaklah dia memberikan perhatian yang besar terhadap istrinya. Ya. Di antaranya, tidak membiarkan istrinya melakukan kemaksiatan, penyimpangan, apalagi kesyirikan dan kekafiran. Nah, dan ini sebagai bentuk perhatian dan tanggung jawab seorang suami terhadap istrinya. Nabi SAW mengatakan, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinan kalian. Dan Rasulullah mengatakan, "Inna Allah sa'ilun kulla ra'in am mastara'ah. Ahafidha dhalika am daya'ah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan bertanya, akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap pemimpin tentang apa yang dipimpinnya. Apakah dia menjaganya ataukah menyia-nyiakannya? Hatta yas'al ar-rajul an ahli baitih. Hingga Allah pun bertanya kepada seorang suami atau kepala rumah tangga tentang keluarganya. Nah, sehingga sebagai kepala rumah tangga, janganlah kita membiarkan keluarga kita, anak atau istri kita melakukan kemungkaran-kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah, ketika terjadi kemungkaran di tengah-tengah keluarga sebagai kepala rumah tangga, kita memiliki kekuatan untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Ya. Dan di antara bentuk kasih sayang kita kepada keluarga kita, tidak membiarkan kemungkaran-kemungkaran tersebut terus dilakukan oleh istri atau anak-anak kita. Nah, Abdullah bin Mas'ud dengan tegas mengatakan, kalian keluarga Abdullah bin Mas'ud tidak memerlukan kesyirikan. Abdullah bin Mas'ud menyatakan bahwasannya apa yang dilakukan oleh istrinya ini adalah kesyirikan. Nah, ketika memakai benang yang dibacakan mantra-mantra, kemudian dipakailah benang tersebut. Dan Abdullah bin Mas'ud menyampaikan suatu hadis dari Rasulullah SAW. Hadis yang kita bacakan tadi di awal pembahasan, Nah, innar ruqa wat tamaima wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya jampe-jampe, ya, tamimah dan tiwala ini adalah kesyirikan. Wa qultu, aku berkata, laqad kanat aini taqdifu. Mataku sakit. Wa kuntu akhtalifu ila fulanin al-yahudi fa idza raqa sakanat. Dan aku datang kepada si fulan, seorang Yahudi, apabila si fulan itu membacakan jampe-jampe, maka mataku ini nyaman. Faqala Abdullah, berkata Abdullah ibn Mas'ud, innama dhalika amalu syaitan. Sesungguhnya itu adalah perbuatannya syaitan. Yeah. Kadang-kadang sebagian orang yang terjatuh kepada kesyirikan, nah, merasa bahwasannya si fulan ini, ya, bisa menyembuhkannya dengan dibacakan mantra-mantra dan jampe-jampe. Nah, kadang-kadang terbukti tadi. Ketika sakit, misalkan, matanya atau lain sebagainya, datang kepada orang yang dianggap pintar tadi. Ya. Kemudian dijampe-jampe, dibacakan mantra-mantra, dan matanya nyaman. Nah, kata Ibnu Mas'ud, ini adalah amalannya syaitan. Kalau yang dibacakan mantra-mantra, jampe-jampe, ya, bukan Al-Quran, kemudian dia merasa tenang, merasa nyaman, ya, merasa baikan, merasa sembuh, ini adalah amalannya syaitan. Nah, kana yankhasuha biyadi fa idza raqa kafa anha. Kata Abdullah bin Mas'ud, nah, di mana syaitan menusuk matanya dengan tangannya supaya sakit. Ya. Fa idza raqa kafa anha. Dan apabila dibacakan jampe-jampe tadi, mantra-mantra tadi, syaitan berhenti dari menusuk matanya. Ya. Sehingga seakan-akan, oh ini sembuh dengan jampe-jampe ini. Padahal itu perbuatan syaitan. Ya. Siasatnya syaitan. Nah, menusuk mata orang yang sakit tadi dengan tangannya. Ya. Supaya orang ini percaya dengan jampe-jampe, dengan mantra-mantra tadi, ketika dibacakan kepadanya, syaitan berhenti menusuknya. Sehingga seakan-akan tenang, nyaman matanya. Nah, pada ini amalan syaitan. Ya. Nah, kadang-kadang sebagian orang mengalami demikian. Ya. Sakit ini, sakit itu, misalkan. Datang kepada orang yang dianggap pintar, kemudian dibacakan jampe-jampe. Bukan ayat Al-Quran, tapi jampe-jampe, mantra-mantra. Ketika dibacakan, merasa tenang, merasa nyaman. Yeah. Padahal itu perbuatan syaitan. Syaitan bekerja sama dengan dukun-dukun tersebut. Nah, jangan tertipu. Nah, kata Ibnu Mas'ud tadi, itu amalan syaitan. Syaitan sengaja menusuk matanya dengan tangan. Ya. Yeah. Ketika dibacakan jampe-jampe tadi, syaitan berhenti menusuknya. Nah, disangkakan, ya, dengan jampe-jampe dan mantra-mantra tadi bisa menyembuhkan. Ini sengaja perbuatan syaitan supaya manusia itu melakukan kesyirikan. Nah, innama kana yakfiki an taquli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Sesungguhnya cukup bagimu, ini kata Ibnu Mas'ud kepada istrinya, cukup bagimu untuk mengucapkan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sakit. Cukup mengucapkan doa ini. Nah, hilangkanlah penyakit wahai Rabb manusia. Sembuhkanlah engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan rasa sakit. Ini yang diajarkan oleh Nabi SAW ketika sakit. Membacakan doa ini bukan dengan jampe-jampe. Atau datang kepada seorang yang bisa mengucapkan jampe-jampe tersebut. Nah, rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahih wa aqarrahu Adz-Dzahabi. Hadis tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban dan Imam Hakim dan mengatakan ini hadis yang sahih dan juga ditetapkan oleh Imam Adz-Dzahabi. Adapun dengan jampe-jampe, dengan mantra-mantra, ini disebut dengan ruqyah yang mamnu'ah. Ruqyah yang dilarang. Ini yang disebutkan Nabi SAW tadi. Inna ruqa wa tamaim wa tiwalah syirkun. Sesungguhnya ruqyah, tamimah, dan tiwalah adalah kesyirikan. Maksudnya ruqyah dengan jampe-jampe dan mantra-mantra tadi. Ini kesyirikan. Nah, kadang-kadang di sebagian perkampungan masih didapatkan. Ketika seorang sakit, nah, bukan dibacakan ruqyah dari Al-Quran atau dari hadis-hadis Nabi SAW. Nah, atau doa-doa yang maksur dari Nabi SAW. Tapi yang dibaca dari ruqyah, jampe-jampe, mantra-mantra. Nah, dia sakit, dipegang tangannya, dibacakan, puk-puk, talipuk, apalagi misalnya. Mantra-mantra, ya, kadang-kadang masih menyebar di tengah-tengah masyarakat perkampungan. Nah, makanya semisalnya. Nah, ini disebut dengan ruqyah yang dilarang. Nah, sehingga ketika istrinya Abdullah bin Mas'ud, dia pergi kepada seorang yang bisa membacakan jampe-jampe tadi dan terasa nyaman setelah dibacakan jampe-jampe, kata Abdullah bin Mas'ud, itu adalah perbuatannya syaitan. Lihat, syaitan berusaha untuk menyesatkan manusia. Nah, syaitan sengaja menusuk matanya dengan tangannya. Dan ketika dibacakan jampe-jampe tadi, syaitan berhenti. Tidak menusuk tangannya lagi. Menusuk matanya lagi. Supaya apa? Supaya orang percaya kepada jampe-jampe tersebut. Mantra-mantra tadi. Yang kadang-kadang isi mantra dan jampe-jampenya tadi mengandung kesyirikan. Nah, memohon, meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan atau kepada malaikat, meminta pertolongan kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ini kesyirikan. Nah, atau walaupun tidak terjatuh kepada kesyirikan, minimalnya mengucapkan ucapan-ucapan yang dipahami maknanya. Sehingga Nabi SAW melarang ruqyah yang semacam ini. Dan termasuk kesyirikan. Yang diajarkan oleh Nabi SAW dari doa tadi. Allahumma rabbana si'adhi bil ba'sa. Isbi anta syafi la shifa ila shifa'uka. Shifa'an la yugadiru saquma. Qaluhu, ucapan Nabi SAW, inna ruqa', sesungguhnya ruqyah. Qala al-musannif, hiya allati tusama al-azaim. Berkata al-musannif, Syekh Muhammad al-Wahhab, ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah yang dinamakan sebagai al-azaim, jampe-jampe atau mantra-mantra. Wa khassa minhu ad-dalil ma khala min asy-syirk. Dan dikhususkan oleh dalil dari ruqyah yang dilarang tersebut, yaitu ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Kalau ruqyahnya tidak mengandung kesyirikan, maka tidak mengapa. Ruqyah-ruqyah yang tidak mengandung kesyirikan. Faqad rahasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan rukhsah, keringanan. Tentang ruqyah dari penyakit ain dan juga penyakit humma, panas. Pada pembahasan yang telah berlalu, Rasulullah SAW mengatakan, nah, la ruqayyata ila min ainin aw humma. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan penyakit panas. Maksudnya, bukan menafikan ruqyah secara umum dan dikecualikan hanya untuk dua penyakit saja. Ada penyakit-penyakit yang lain tidak boleh diruqyah dengan baca Al-Quran. Tapi maknanya tidak ada ruqyah yang lebih bermanfaat. Kecuali pada penyakit ain dan juga penyakit humma, panas. Dan boleh meruqyah pada penyakit selain ain dan humma tadi. Tapi pada dua penyakit ini lebih bermanfaat. Lebih memberikan efek. Nah, yusiru ila anna ruqa' al-mausufah bi kawniha syirkan hiya allati yusta'anu fiha bi ghairillah. Beliau mengisyaratkan bahwasannya ruqyah yang disifati keberadaannya sebagai kesyirikan, yaitu ruqyah yang di dalamnya memohon pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Memohon pertolongan kepada malaikat, kepada nabi, kepada orang-orang yang telah meninggal dunia. Atau bahkan memohon pertolongan kepada iblis, na'udzubillah, kepada syaitan. Dengan jampe-jampe dan mantra-mantra tersebut. Ini ruqyah yang dilarang oleh Nabi SAW dan merupakan kesyirikan. Wa ma idza lam yadhkur fiha illa asma' Allah wa sifatihi wa ayatihi al-ma'sur 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadha hasanun jaizun aw mustahabun. Adapun apabila pada ruqyah tersebut tidak menyebutkan kecuali nama-nama Allah, sifat-sifatnya dan ayat-ayat Allah, dan yang diriwayatkan dari Nabi SAW, baik doa-doa ataupun ucapan-ucapan yang diriwayatkan dari Nabi SAW, maka ini perbuatan yang baik. Nah, jaizun boleh, atau mustahab, atau disunahkan. Nah, jika ruqyahnya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau dengan doa-doa atau ucapan-ucapan dari Nabi SAW, ini boleh. Nah, banyak bentuk-bentuk ruqyah atau bacaan-bacaan ruqyah yang disyariatkan oleh Nabi SAW. Nah, as'alullah al-azim, robbal ashil adim, ayyasbiyaka. Misalkan. Jadi antara bentuk ruqyah, memohon kepada Allah. Aku minta kepada Allah yang Maha Agung, ya, Robnya, Arsh yang besar. Mudah-mudahan Allah menyembuhkanmu. Nah, atau yang membaca Bismillah, Bismillah, Bismillah 3 kali, ya, pada bagian yang sakit. Kemudian mengatakan A'udhu bi'izzatillah wa kudratihi min kulli syarri ma ajidu wa uhadiru. Ya, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dengan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atau dengan membacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Dan kami turunkan dari Al-Quran yang merupakan obat. Al-Quran sebagai obat. Obat dari penyakit hati atau penyakit-penyakit yang berkaitan dengan anggota badan. Nah, baik sifatnya medis atau non-medis. Penyakit panas, demam, misalkan. Nah, atau luka atau lain sebagainya. Al-Quran obat. Ya. Atau penyakit yang non medis, kerasukan misalkan. Nah. Qaluhu faqad rahasa fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humma. Ucapan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan keringanan pada ruqyah ini dari penyakit ain dan humma. Kama taqaddama fi babi man haqqaqa tauhid. Sebagaimana telah berlalu dalam bab man haqqaqa tauhid, orang yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya. Wa qad rakhasa fi ruqa min ghairiha. Begitu juga Rasulullah SAW, ya, memberikan keringanan, nah, ruqyah dari selain kedua penyakit tersebut. Kama fi sahih Muslim, sebagaimana dalam sahih Muslim, an Auf ibn Malik, dari Auf ibn Malik, kunna nuruqi fil jahiliyah. Pada zaman jahiliyah kami meruqyah, kata Auf ibn Malik. Wa qulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dalika? Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang hal itu? Bahwasanya pada masa jahiliyah kami pun meruqyah. Wa qala aridu alayya ruqakum la ba'sa bi ruqa ma lam takun syirka. Rasul mengatakan, perlihatkan kepadaku, ya, ruqyah kalian itu. Rasul mengatakan, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Ya. Jadi intinya kalau tidak mengandung kesyirikan maka tidak mengapa. Tapi kalau di dalamnya meminta perlindungan, meminta bantuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu malaikat, baik itu nabi atau para wali yang telah meninggal dunia, apalagi minta bantuan kepada jin, kepada syaitan, kepada iblis, maka ini kesyirikan. Nah. Tapi kalau di dalamnya tidak mengandung kesyirikan. Ya. Walaupun dengan ucapan-ucapan, nah, yang bukan ayat-ayat Allah, bukan juga doa dari Nabi SAW, tapi ucapan yang dipahami maknanya. Yeah. Nah, ya jelas tidak mengandung kesyirikan, tidak mengapa. Yeah. Atau ucapan-ucapan yang dalamnya tafaul, yeah, mengandung motivasi, memberikan keoptimisan. Nah, contohnya misalkan seorang jatuh, ya, anak kita jatuh, kita ucapkan kuat, kuat, nah, Ini bukan jampe-jampe ucapan kuat-kuat ini. Yeah. Dipahami ke mananya? Kuat. Pahami. Yeah. Kuat. Nah, ini kalimat-kalimat yang mengandung tafaul tadi. Yeah. Nah, atau istilah kita apa? Sugesti. Yeah. Supaya dengan ucapan kita ini, si anak benar-benar kuat. Nah, kadang-kadang juga dikatakan kepada orang yang sakit, sehat, sehat. Sakit, ini dan itu, sehat, sehat. Nah, ini bukan kalimat-kalimat mantra. Atau jampe-jampe kepada yang sakit mengucapkan sehat, sehat. Ini sebagai bentuk tafaul, memberikan keoptimisan. Nah, supaya dia sembuh, supaya dia sehat, akan kita bahas nanti pada bab tentang masalah ini. Nah, sampai ada pepatah, kun mutafailin walatakun mutasaimin. Jadilah orang yang optimis, jangan jadi orang yang pesimis. Nah, ya, dan kita hendaklah terus memberikan ya, keoptimisan kepada orang lain. Yang tadi, ketika sakit, kita sampaikan sehat-sehat. Ya, ketika jatuh anak, misalkan kita ucapkan kuat-kuat. Nah, ya. Yang semacam ini tidak mengapa. Dan ini bukan termasuk ya, rukiah yang dilarang. Kenapa? Dikarenakan dengan makna yang dipahami. Ya. Rasulullah mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Ya, tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak mengandung kesyirikan. Nah, tayyib nak tahu ialah huna. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Masih pembahasan hadis yang kita bacakan tadi. Inna ruqa wa tamaima wa tiwala wa tiwala tashirkun. Sesungguhnya ruqa, disini jampe-jampe yang dimaksud, ya, dan juga tamimah, ya, gantungan-gantungan pada anak kecil umumnya untuk mencegah penyakit, dan juga tiwala, ya, sesuatu yang digantungkan atau yang dibuat untuk menumbuhkan kecintaan antara suami dan istri, ya, ini adalah kesyirikan. Akan kita bahas nanti pembahasan hadis yang disebutkan tadi pada pertemuan yang lain insyaAllah. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.